para sahabah, tabi'in, ad-du'a tabi'in. Mereka dikenal dengan sebutan salafus saleh. Itu dimaksud. Tidak semua orang yang hidup di zaman itu. Tetapi kata-kata salaf ini sudah menjadi sebuah gelar yang masyhur yang dipakai, yang disematkan untuk tiga generasi utama umat ini. Sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in. Rasul mengatakan dalam hadis, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat manusia, generasiku, para sahabat. Lalu yang setelah mereka, tabi'in. Lalu yang setelah mereka lagi, atba'ut tabi'in. Merekalah yang dimaukan dengan salaf. Sekali lagi, yang dimaukan adalah gelar-gelar tadi, sahabi, tabi'i, atba'ut tabi'in. Bukan setiap orang yang tinggal, yang hidup di era itu. Di masa itu ada kaum musyrikin. Ada orang-orang kafir. Ada dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Ada. Dan mereka bukan salaf. Mereka adalah mereka dengan namanya masing-masing. Yahudi, Yahudi. Nasara, Nasara. Majusi, Majusi. Musyrikin, Musyrikin. Kufar. Khawarij, Khawarij. Syiah, Syiah. Rafidah, Rafidah. Hakada. Tidak disebut dengan kata-kata salaf. Sehingga salaf terkait dengan zaman adalah mereka. Para sahabat. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan beliau dan mati di atas keislamannya. Tabi'in, yang berjumpa dengan seorang sahabi, beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan mati di atas keislamannya. Tabi'ut tabi'i, yang berjumpa dengan tabi'in, beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan dia mati di atas keislamannya. Gelar khusus sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Difahami? Itu yang dimaksud dengan salafus saleh secara zaman. Adapun salaf secara manhaji, maksudnya ialah ma kana 'alaihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabuhu radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Salaf dengan makna manhaji ialah apa-apa yang ada di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bimbingan Rasul, bimbingan sahabat, bimbingan tabi'in bi ihsan. Itu namanya salaf secara manhaj. Sehingga ada talazum, keterkaitan antara salaf dengan makna era zaman dan manhajiyahnya. Secara era sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Secara manhaj, bimbingan mereka semua. Bimbingan Rasulullah SAW, bimbingan para sahabat, dan tabi'in bi ihsan. Disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis tentang iftiraqil ummah, perpecahan umat. Nabi kita Muhammad SAW memberitakan umatnya akan terpecah menjadi 73 kelompok firqah. Beliau mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka, diancam dengan neraka kecuali satu. Disebutkan wahyil jamaah. disebutkan dalam riwayat yang lain penambahan pertanyaan tentang al-jamaah. Beliau mengatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa-apa yang ada di atasnya aku dan sahabatku pada hari ini. Bimbingan Rasul dan para sahabat. Inilah yang selamat, satu kelompok yang selamat yang dikatakan sebagai firqatun najiyah, yang dikatakan sebagai jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Inilah salaf secara manhaj. Dipahami ya? Sehingga salaf itu bukan semata-mata pendahulu. Itu makna bahasa. Tapi yang dimaksudkan dengan salaf adalah pendahulu yang soleh. Mereka tiga generasi utama umat ini. Sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in. Salaf dengan makna manhajiyah, tariqah mereka. Bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Hadza salaf. Jangan sampai salah makna. Barakallahu fikum. Salafiyah nisbah kepada mereka. Barakallahu fikum. Salafisme ialah pemahaman salaf. Gitu ya. Memo itu kan pemahaman ya. Sebab pemahaman sebuah tariqah. Salafisme atau salafiyah atau manhaj salaf ialah at-tariqu allati yahsulu biha tahqiqul mutaba'ati lima kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Salafisme atau manhaj salaf sebuah tariqah yang tercapai dengan itu upaya merealisasikan mutaba'ah, mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebuah tariqah, sebuah metodologi, sebuah manhaj yang dengan itu kita akan bisa mewujudkan prinsip mutaba'ah, mengikuti Rasul dan sahabatnya dalam berislam. Atau dengan bahasa yang lain, as-sayru ala tariqati sahabah fittiba'ihim lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Menapaki tariqahnya sahabah, mendelusuri, menapaki tariqahnya sahabah di dalam mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tariqahnya ialah at-tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih. Itulah yang namanya salafisme. Itulah yang namanya salafiyah atau manhaj salaf. Maka salafisme dengan makna ini adalah Islam itu sendiri. Secara kafah, bimbingan Rasul atau sunnah Rasul itu sendiri secara kafah. Cuman ada keterangannya. Berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Al-Quran, sunnah, ijma' para salaf. Sekali lagi, salafisme adalah Islam. Islam adalah salafisme. Salafisme adalah sunnah. Sunnah adalah salafisme. Secara total, secara kafah, keseluruhan. Nama ini khonafitina azzaakumullah, dan juga nama-nama yang lain, muslimin, nama mukminin, ibadallah, nama ahlu sunnah, ahlu jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, ahlu hadith, ahlu athar, salafi, salafiyun, salafiyah, dakwah salafiyah, Nama-nama ini dimunculkan oleh para ulama dalam rangka menjelaskan kepada umat tentang Islam yang benar, bimbingan sunnah yang benar, orang-orang yang masih istiqomah di atas bimbingan sunnah yang benar. Dimunculkan dikarenakan di tengah-tengah umat Islam bermunculan berbagai macam pemahaman-pemahaman radikal, muncul beragam kebid'ahan-kebid'ahan, kelompok-kelompok bid'ah memiliki nama-nama yang beragam selain sunnah. Muncul khawarij, muncul syiah, rafidah, sabaiyah, ithna asyariyah, muncul murjiah, muncul qadariyah, jabriyah, jahmiyah, mu'tazilah, maturidiyah, asy'ariyah, kullabiyah, karramiyah, dan yang lainnya. Kelompok yang disebutkan Rasul dalam sabdanya, 72 kelompok yang diancam dengan neraka. Mereka semuanya mengaku sebagai Muslim. Maka dimunculkan nama-nama ini oleh para ulama untuk menerangkan Islam yang hak, Muslim yang benar itu ini. Muslim yang benar adalah ahlu sunnah. Setiap orang yang bertamasuk, berpegang teguh dengan bimbingan sunnah dalam berislam. Mereka adalah ahlu jamaah. Orang-orang yang bersatu padu di atas sunnah. Digabung ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan kesepakatan para salaf bersatu di atasnya. Itu ahlu sunnah. Menerangkan Islam itu dengan bimbingan sunnah. Islam itu kembali pada kitabullah, sunnah Rasul, ijma' para salaf. Islam itu bersatu, menyatukan kalimat muslimin di atas sunnah. Bukan berpecah belah dengan berbagai macam kelompok tadi. Dan nama ini tidak lepas dari Islam sekejap pun. Dimunculkan nama Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Untuk menerangkan Islam yang benar. Islam yang benar kembali pada hadis. Kembali pada asar salaf, bagaimana para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in menjelaskan Islam. Bukan dengan ro'yu, bukan dengan akal semata, bukan dengan falsafah, bukan dengan hati nurani, bukan dengan adat nenek moyang, atau yang lainnya, bukan. Dengan al-hadith wal-asar. Di masa di mana orang-orang yang menyimpang kala itu, berislam dengan akalnya semata, dengan ro'yunya, pandangan pribadi semata, dengan adat semata, dengan hati nurani semata, bukan dengan as-sunnah. Muncul nama ini, Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Muncul nama al-firqatun najiyah dengan riwayat di atas, satu kelompok yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi. Muncul nama Taifa al-Mansurah juga dengan nasul hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Akan terus ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku yang mansurin, ditolong oleh Allah Ta'ala. La yadurhum man khalafahum wa la man khadhalahum. Tidak akan membahayakan mereka yang menyelisihi mereka atau yang menggembosi mereka. Namanya Taifah Al-Mansurah. Semua ulama mengatakan mereka adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah Al-Firqatun Najiyah, Ahli Hadith. Pun juga dimunculkan nama Salaf. Orangnya namanya Salafi atau Salafiyun. Dakwanya dakwah Salafiyah. Manhajnya manhajun Salafi. Aqidah Salafiyah. Akhlak Salaf. Adab salaf, muamalah salaf, nisbah kepada para salaf tadi. Untuk menerangkan Islam yang benar itu Islam dengan bimbingan sunnah Rasul dan dengan pemahaman salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. sehingga tidak lepas dari Islam secara sekejap pun. Bahkan Salafiyah adalah Islam secara kafah. Secara kafah, barakallahu fikum. Beda dengan nama-nama yang ada pada kelompok-kelompok radikal tersebut, barakallahu fikum. Inilah yang namanya Salafiyah. Salafisme adalah Islam yang benar. Salafisme bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam secara kafah dalam semua aspeknya. Manhajnya jelas kembali pada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf dalam semua bab. Dalam semua bab. Maka prinsip-prinsip salafisme, prinsip Islam, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, penjabaran rukun iman yang begitu panjang dijabarkan para ulama dalam buku akidah, rukun Islam yang 5, syahadatain dibahas panjang dalam kitab tauhid, salat, zakat, puasa, haji, lalu muamalah-muamalah yang lain dibahas panjang dalam fikih Islam oleh para ulama. Itu semua adalah salafisme. Wajib dipelajari, wajib diyakini, wajib diilmui, dipahami dengan metodologi kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Namanya salafisme. Namanya salafisme. Ikhwan fillah azakumullah, penisbatan ini, penisbatan yang syar'i, penisbatan yang syar'i, bukan penisbatan yang bid'ah khalafi. Yang pertama alasannya adalah kata-kata salaf sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lafaz syar'i, lafaz islami disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Hakim bin Hizam, sosok yang di masa jahiliyah orangnya sangat baik, banyak amal-amal kebaikannya, dan dia masuk Islam. Maka Rasul mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam di atas apa yang telah mendahului kamu, salaf kamu, dari kebaikan. Maknanya kamu masuk Islam, dan sebelum kamu Islam, salaf kamu, amal yang kamu yang terdahulu, amal yang baik-baik. Dan ketika kamu masuk Islam, amal kebaikan di masa itu terus menyertai kamu dalam Islam dan dikasih pahala. Aslam ta'ala ma aslafta min khair. Juga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya berpesan kepada putrinya Fatimah, semoga Allah meridainya, tegas mengatakan, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf analaki. Wahai putriku, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf kamu adalah saya. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Fa ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf adalah aku untuk kamu. Yang pertama, sehingga bukan istilah bid'ah. Dia istilah dan lafaz atau kalimat-kalimat syar'iyah, kalimat-kalimat sunnah. Barakallahu fikum. Yang kedua, penisbatan kepada salaf sama dengan penisbatan kepada Islam dan sunnah. Ketika kamu mengatakan saya salafi, sama dengan mengatakan saya sunni, sama dengan mengatakan saya muslim. Saya seorang muslim yang berkomitmen, yang berupaya, berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Dan itu hak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam majmu' fatwa karya beliau, bukan karya beliau, kumpulan fatwa beliau yang bukan beliau. Dalam majmu' fatwa juz yang keempat halaman 149 beliau menegaskan la aiba ala man azhara madhhab salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajib qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab salafi la yakunu illa haqqan. Artinya tidak ada aib bagi siapa saja yang menampakkan madhab salaf, menisbatkan diri kepadanya, menyandarkan diri kepadanya. Dia mengatakan saya salafi, tidak ada aib, bahkan wajib menerimanya dengan kesepakatan para ulama. Sebab madhab salaf tiada lain kecuali kebenaran. Ya wajib. Sama kayak kamu mengatakan saya muslim, wajib terima. Kamu muslim. Maka kata-kata saya salafi, manhajku manhaj salaf, dakwahku dakwah salafiyah, tariqahku tariqah salaf, pemahamanku pemahaman salaf, salafi, salafismo, itu boleh, bukan perkara aib, bahkan wajib diterima dengan kesepakatan para ulama, dikarenakan salafismo benar Islam itu sendiri. Antum perhatikan barakallahu fikum, beliau menukil kesepakatan. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib menerima dari orang itu dengan kesepakatan para ulama. Ikhwanul fillah na'azakumullah. Di era sekarang kita ini, di era kita sekarang ini, salafiyah ini sebuah nama yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang bernilai, yang berharga, digandrungi banyak orang. Berbondong-bondong sekian banyak orang untuk berislam dengan benar, berislam dengan bimbingan sunnah, berislam dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dengan benar secara ilmu, secara amal, secara ibadah, secara dakwah, secara akidah, secara akhlak, totalitas. Digandrungi oleh kaum muslimin wal muslimat. Barakallahu fikum. Di satu sisi, menggembirakan. Itu yang diharapkan. Di sisi yang lain, musuh-musuh Islam dari kalangan kaum kufar, juga dari kalangan ashabul bid'ah, ahlul bid'ah dari kalangan kaum muslimin yang memang terang-terangan membenci bimbingan sunnah, gelisah dengan fenomena ini, resah dengan fenomena ini, maka berupaya untuk mengotori nama indah salafiyah, mencemari nama indah salafiyah, menggambarkan salafiyah dengan gambaran-gambaran yang mengerikan, yang radikal. Salafisme dianggap radikalis. Salafi dianggap radikalis. Salafi dikatakan teroris. Salafi dikatakan Wahabi. Wahabi ini penisbatannya jangan sampai salah. Ada dua nama itu. Ada nama pertama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, imam besar pada masanya. Ada Abdul Wahab bin Rustum, teroris khawarij radikalis. Bukan ulama sedikit pun. Awalnya ke orang ini, Abdul Wahab bin Rustum hadza. Tapi kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh sunnah untuk menikam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah kadziban wa zura, dengan dusta. Salafi dianggap mutasyaddid, kaku, keras. Salafi dianggap intoleransi. Tidak ada tasamuhnya, toleransinya sama sekali. Kadziban wa zura. Ini semuanya kadziban wa zura. Dusta, hoax. Dikarenakan yang memunculkan rata-rata dari kalangan kaum kufar atau dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan kaum muslimin yang terang-terangan membenci bimbingan sunnah. Siapapun dan apapun namanya, dikarenakan banyak. Fenomena ini barakallahu fikum dianggap cukup efektif dan berhasil. Makar mereka ini disebabkan karena oknum-oknum yang mengaku sebagai ahlu sunnah, oknum-oknum yang mengaku sebagai salafi, yang terpapar paham radikal. Ada tamayyu, mumayyi'ah yang melembekkan prinsip. Ada mutasyaddidah yang hulu, yang keras, melampaui batas. Semuanya mengaku sebagai salafi. Semua mengaku sebagai ahlu sunnah. Sehingga tercemar oleh oknum tadi. Dan seolah membenarkan tuduhan-tuduhan musuh-musuh agama dan musuh-musuh sunnah. Oknum ini barakallahu fikum kalau bicara sejarah tidak lepas dari makarnya orang-orang Yahudi. Makarnya kaum kufar yang memang ingin merusak Islam dari dalam dengan memunculkan berbagai macam kelompok-kelompok yang radikal atas nama Islam. Munculnya Syiah, lalu Rafidah, Sabaiyah, Itsna Asyariyah, dan pecahan-pecahan Syiah. Itu dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi dari Yaman. Munculnya kaum Khawarij, generasi awal. Gerakan reaksioner, anti pemerintah, dengan paham takfirisme. Juga dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Orang yang sama dari Yaman. Dijelaskan dengan tegas oleh salah seorang tabi'in bernama Abu Kilabah Abdullah bin Zaljarmi rahimahullah, menyatakan Ar-Rafidah wal Khawarij, dua kelompok ini keluarnya dari Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi dibikin dua yang berseberangan, tapi intinya sama orangnya, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga tidak lepas dari makar-makar kaum kufar. Waspadai itu. Bahkan sebagian peneliti-peneliti kelompok-kelompok sesat membuat sebuah kesimpulan, tidak ada satu kelompok pun yang menyimpang, yang radikal dalam Islam, entah masih muslim atau sudah murtad, bukan lagi muslim, melainkan di belakang mereka Yahudi atau Nasrani, kaum orientalis. Mungkin mereka yang mewujudkan, yang memunculkan, atau mereka yang membackup, mendukung, mensupport, mendanai, membesarkan, mengayomi, melindungi, ila akhirnya. Siapkan baik-baik. Walan tardha ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Adapun terkait dengan dari kalangan kaum muslimin, oknum yang dimaksud mulai menggeliat, santer, membesar, mendunia, dimunculkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Kelompok Ikhwanul Muslimin IM dengan beragam partainya di negara masing-masing. IM. Terutama dari pemahaman-pemahaman radikalnya Said Qutb. Mohon maaf saya sebutkan namanya. Said Qutb. Paham takfir Said Qutb. Dari Said Qutb. Barakallahu fikum. Takfirisme dari Said Qutb. Lalu dari pecahan-pecahan Ikhwanul Muslimin tadi. Ada Hizbut Tahrir. Itu mendunia, enggak cuma di Indonesia. Ada kelompok sururiyah, kutbiyah yang ekstrim. Mereka punya dua. Ada yang garis keras, ada yang moderat. Yang moderat yang mumayyah nanti. Wahagala. Muncul dari sana. Oknum-oknum inilah barakallahu fikum yang kemudian mencemari nama baik salafiyah. Maka perlu ditegaskan di sini, tidak semua orang yang mengaku sebagai salafi dikatakan salafi yang sebenarnya. Tidak semua orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah dia sunni sebenarnya. Terlalu banyak para pengaku-pengaku sunnah, pengaku-pengaku salafiyah, tapi pahamnya radikal, bukan salafiyah. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, khanafitina azakumullah. Kisah mukaddimah lagi. Masih pembahasan mengenal salafisme. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, akan kita sebutkan beberapa poin-poin pembahasan inti. Di satu sisi, kita akan bisa membedakan mana salafi yang sebenarnya dan hanya pengaku salaf, pengaku sunnah. Dari poin-poin nanti insyaAllah. Sekaligus dari situ pula kita akan bisa membedakan salafisme dan takfirisme. Khulasanya adalah salafisme bukan takfirisme serampangan. Ada kata-kata serampangan. Takfirisme serampangan bukan salafisme. Yakin tanpa ragu. Barakallahu fikum. Dan ini wajib dipahami, diketahui oleh kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Yang pertama, supaya tidak ada paham radikal pada oknum-oknum kalian. Salafi-salafi haqqan lazura. Dan yang kedua, mewaspadai berbagai macam pihak yang mengaku sebagai salafi padahal bukan. Dan yang ketiga, sekaligus untuk menerangkan kepada umat, salafisme bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh musuh-musuh agama. Bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh musuh-musuh sunnah. Barakallahu fikum. Baik, saya kasih fihrisnya, daftar isinya. Semoga waktunya cukup nanti pada maghrib. Baik, yang pertama berkaitan dengan masalah at-ta'amul mal hukam. Sikap kepada penguasa zalim. Yang kedua terkait dengan mafhumul jihad. Pemahaman jihad yang sebenarnya. Yang ketiga adalah terkait dengan takfir. Takfirisme. Ini tiga perkara yang pokok. Dan yang lain juga cukup banyak. Sambil menit waktunya barakallahu fikum. Juga terkait dengan masalah at-ta'amul ma'al ulama. Juga cukup membedakan prinsip-prinsip dasar ittiba', ada ibtida', tauhid, ada musyrik. Ini juga hal yang penting yang membedakan antara salafi sesungguhnya dengan para pengaku-pengaku salaf. Sekaligus mengkonter tuduhan-tuduhan kaum kufar atau ashabul bid'ah dari kalangan kaum muslimin terkait dengan salafiyah. Barakallahu fikum. Sementara cukup persiapan untuk maghrib, barakallahu fikum, supaya memulainya dari pembahasan awal. Badal maghrib akan dijelaskan insyaallah poin-poin di atas secara global, dikarenakan banyak pembahasan tentang masalah itu sebelum ini dan di muhadhar-muhadhar yang lain dari kalangan para sahabat, para duatus sunnah, barakallahu fikum. Sementara cukup, walhamdulillahi rabbil alamin.